khotimah, yaitu orang yang mati, ya dah. Sedangkan ucapan yang terakhir yang diucapkannya adalah la ilaha illallah. Nah sekarang kita lanjutkan waqala lan ngendika sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam jadidu imanakum. Padha nganyar-nganyarana sira kabeh imanakum ing imanira kabeh. Hendaklah kamu sekalian mengadakan refreshing. Ya, pembaharuan terhadap imanmu sekalian. Jadi imannya itu masih ada, cuma diadakan refreshing. Umpama orang wudhu itu belum batal wudhunya, tapi wudhu lagi. Itu namanya jadidu. Imannya tidak hilang, masih ada dalam hatinya la ilaha illallah. Tapi terus-menerus adakan refreshing, adakan pembaharuan, supaya tetap baru imannya itu. Qalu padha matur sapa sahabat wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Ada tambahan itu dalam hadisnya ya Rasulullah itu. Wa kaifa nujaddidu pokoknya apa nganyar-nganyari kula imanana ing iman kula ya Rasulullah. Bagaimana cara kami mengadakan refreshing terhadap iman kami itu wahai Nabi? Dos pun ditarani nganyar-nganyari iman menika kanjeng Nabi. Kola dawuh sapa kanjeng Nabi, mudah saja caranya bagaimana? Aktiru min qauli la ilaha illallah. Ngekeh-ngekeh no sira kabeh min qauli la ilaha illallah saking ucapan la ilaha illallah. Perbanyak kata Nabi. Ya toh? Banyak itu yang enggak dihitung, sudah artinya tidak hitung-hitungan, saake-ake. Lebih banyak lebih baik. Aktiru min qauli la ilaha illallah. Ini merupakan suatu dorongan ya, dari Nabi terhadap kita sekalian agar supaya ucapan la ilaha illallah ini dibaca sebanyak mungkin. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Ini berarti macam-macamnya zikir ya, bentuk-bentuk ucapan yang kita baca untuk berzikir kepada Allah itu bukan hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah itu saja, banyak yang lain. Tapi di antara sekian itu Nabi mengatakan afdhalu dzikri tadi itu ya, la ilaha illallah. Subhanallahi nisful mizani walhamdulillahi tamla'u wa la ilaha illallahu laisa laha dunallahi hijabun. Ini dalam hadis yang lain. Subhanallahi utawi kalimah subhanallah ini istilahnya disebut tasbih. Subhanallah, aku memahasucikan Allah. Iku nisful mizani, separone terasu timbangan. Jadi timbangan itu separonya itu ya, bisa diisi dengan pahalanya subhanallah, begitu maksudnya. Jadi orang yang memperbanyak subhanallah ini sama dengan nilainya itu separonya mizan, terasu. Nanti amal manusia itu pada hari kiamat kata Allah akan ditimbang ya, sudah dihitung, dihisap berapa jumlahnya yang baik, berapa jumlahnya yang jelek ya. Nah, setelah diketahui jumlah itu kemudian ditimbang lagi, ditimbang dengan mizan ya. Nah, ditimbang mana yang lebih berat. Faman sakulat mawazinuhu bahwa bihi syatir robiyah, barang siapa yang timbangan amal baiknya itu yang berat ya, nah? Jadi yang baik yang berat, sedangkan yang jelek itu ringan, begitu. Jadi lebih banyak yang lebih banyak yang baik. Bahwa fi isatir robiyah, maka dia ini akan hidup dengan penuh kerelaan, mendapatkan ridho Tuhan. Tapi kalau sebaliknya, sama sakulat, sama sopat mawazinuhu, sekarang siapa yang timbangannya itu ringan, fa ummuhu hawiyah, dia akan ditempatkan, tempat kembalinya itu adalah neraka hawiyah. Allah menyatakan dalam Al-Quran. Jadi nanti itu ditimbang. Nah separuh timbangan itu bisa dipenuhi dengan subhanallah ini. Atau dengan kata lain, subhanallah itu nilainya ya, sama dengan separuh daripada mizan. Jadi umpama mizan itu isinya 1 kilo ya, di setengah kilo ini bisa dengan subhanallah begitu maksudnya. Ini menunjukkan bahwa keutamaan daripada bacaan tasbih. Walhamdulillahi utawi lafat alhamdulillah utawi kalimat alhamdulillah itu tamla'uhu ngebe-ngebe'i mizan. Nah, sedangkan alhamdulillah ini yang memenuhinya. Jadi kalau subhanallah tadi itu baru separuh, nah sekarang ditambah alhamdulillah sampai penuh itu mizan. Jadi kalau tadi itu beratnya 1 kilo, yang setengah kilo ini adalah subhanallah, untuk memenuhinya itu adalah disempurnakan dengan alhamdulillah. Wala ilaha illallahu utawi kalimah la ilaha illallah iku laisa ora nono laha kadue la ilaha illallah dunallahi ono ing arah-arah itu di Allah dunallahi ono ing arah-arah itu di Allah apa tidak pun aling-aling antara la ilaha illallah dengan Tuhan itu tidak ada hijabnya, tidak ada tirai atau tidak ada temboknya yang memisahkannya, tidak ada. Jadi antara kalimah la ilaha illallah dengan Allah ya, itu tidak ada yang memisahkan. Artinya orang yang membaca la ilaha illallah ada, maka ucapannya itu secara langsung diterima oleh Allah. Ya sudah sekarang tentu ya, membacanya yang baik ya, disertai dengan hati yang ikhlas dan sebagainya. Ya, laisa laha dunallahi hijabun. Berarti ini diterima oleh Allah. Wa warada lan ustumeka ayatil hadis telah sampai kepada kita hadis yen anna amudan ketuhune soko tiang min nurin saking nur saking tahaya iku watifun ngadek baina yadayillahi ono ing dalem antarane ono ing dalem ngersane Gusti Allah. Ya, jadi ada di hadapan Tuhan ini ada tiang, katanya tiang itu dibikin daripada cahaya. Fa'idha kola mongkotot kalani ngucap sopo alko ilu wong kang ucapake la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah ihtaja mongko horek kata salah horek ya. Opo zalikal amud mengkono-mengkono soko. Ada sebuah tiang, ada tiang di hadapan Allah. Tiang itu dibikin dari cahaya, kata Nabi. Nah, ketika orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tiang tadi itu menjadi bergerak, harusnya bergerak-gerak tiang tadi itu, kata Nabi. Fayaqulullahu ta'ala moko dawuh sapa Gusti Allah ta'ala lahu maring amud tiang ini oleh Allah dikatakan begini uskun menengo sira mengapa kamu kok bergerak-gerak diam tenang kata Allah fayaqulu moko ngucap sapa amud kaifa atkunu kaya apa meneng kula walam tarfir hale durung ngapura tuan liko iliha maring wong kang ngucapake la ilaha illallah. Bagaimana saya mau diam padahal engkau belum memaafkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu, wahai Tuhan. Artinya saya tidak akan diam sebelum Allah apa namanya memaafkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu. Fayaqulullahu ta'ala maka dawuh sapa Allah ta'ala qad ghafartu teman-teman wis ngapura sapa ingsun lahu maring qail. Ya sudah. Sekarang orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini saya maafkan. Nah, setelah Allah mengatakan begitu, fayaskunu mongko meneng apa ya amud. Nah, ini hadis ya, hadis. Ini termasuk membatiskan iyan. Hadis yang cukup kita dengar saja, setelah dengar kemudian kita percaya, kita imankan. Nah, itu namanya membatiskan iyan. Jadi tidak perlu ditanyakan, toko itu mang gawani piro, enggak usah. Tidak usah diperdalam bagaimana bentuknya dan sebagainya, itu tidak usah. Ya Nabi sudah menerangkan seperti itu, kita sebagai orang mukmin percaya. Nah, sudah cukup. Itu namanya mimbabin sama iyan. Ya. Jadi cukup kita dengar, kita percaya. Karena itu yang mengucapkan Nabi. Ya, dah? Nah kalau orang mukmin kan begitu. Terima, percaya. Gitu ya. Kemudian amalkan. Nah, ini paling bagus. Ayat kuno mongko meneng apa ya amud. Wa warodalan wustu meko aifil hadis aibon halimali. Juga ada hadis lain mengatakan begini. Annal abda setuhuni kawulo. Sesungguhnya seorang hamba Ida kola tatkala ning ucap sopo abda la ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah lam tamurro mongko ora liwat apa la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah ala sayyi'atin ing atase amal olo bisa khifatin ing dalam bukune amal bisa khifatin ing dalam bukune amal. Kan setiap orang beramal ini dicatat ya, dicatat oleh malaikat yang ada di kanan kiri kita sekarang ini siapa ya, malaikat rakib, malaikat atid, ini selalu ikut kemana saja kita. Yang ada di dalam masjid ini ada malaikatnya di kanan kirinya, yang mendengarkan radio di rumah, di kamar ya, sekarang ini pun juga ditunggu oleh malaikat rakib dan atid. Dimanapun orang berada ditunggu oleh malaikat rakib dan atid. Kemudian setiap gerak-geriknya, setiap amal perbuatannya dicatat. Nah dicatat ini bukunya namanya shohifah ya. Lah buku ini dilaporkan kepada Tuhan, pada Allah SWT ya. Nanti buku itu akan pada hari kiamat diberikan kepada orang yang punya masing-masing ini. Artinya orang yang dicatat oleh malaikat tadi itu, dia ini akan menerima buku masing-masing ya. Seperti ya laksana anak sekolah yang akan naik kelas, kemudian sebelumnya diterimakan buku raportnya oleh wali kelasnya masing-masing. Dibagi, ini loh bukumu, buku raport ya, buku laporan, begitu. Nah ini masing-masing nanti akan menerima. Nah la ilaha illallah kata Nabi ini melewati buku ini. Jadi buku sahifah tadi itu dilewati oleh la ilaha illallah ya, nah. Apabila la ilaha illallah itu sudah melewati sebuah tulisan yang menunjukkan perbuatan yang jelek ya, ala sayyi'atin fi sahifatin illa mahatha, kejaba mahatha menghapus busuk apa la ilaha illallah ing sayyi'ah ya. Jadi laksana tetap kan begitu ya. Jadi sahifah tadi itu kan sudah dituliskan ini angkanya, nilainya 5, 4, 3, ada yang 7, ada yang 6 ya. Lah ini la ilaha illallah ini laksana tetap kata Nabi, melewati tulisan-tulisan itu. Nah tulisan-tulisan yang menunjukkan amal perbuatan yang gak baik itu dihapus oleh la ilaha illallah itu. Ini kata Nabi begitu ya. Jadi merupakan tetap gitu, seolah-olah seperti tetapnya illa mahatha hatta tajidah sehingga nemu apa la ilaha illallah hasanatan ing kebagusan ya, artinya diganti begitu, diganti. Tapi kalau rapot-rapot di dunia ini tidak boleh diganti ya. Misalnya ada wali kelas yang ngawur ya dah, nilainya sudah dicantumkan oleh gurunya masing-masing dalam satu bidang studi. Wah aku tadi wali kelas wos aku, iki loh anakku iki tepak ongkone telu tak ganti wolu. Nah ini bahaya itu ya. Itu juga termasuk salah satu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik begitu. Nah ini nanti, nah kalau di akhirat bagaimana? Nah itu yang menghendaki Allah ya sudah. Jadi la ilaha illallah itu menghapus, katanya yang jelek-jelek dihapus diganti yang baik ya. Gitu. Ya. Hatta tajidah hasanatan. Nah setelah perbuatan-perbuatan yang jelek itu sudah diganti dengan kebaikan oleh la ilaha illallah, patas kunu mongko meneng apa kalimat la ilaha illallah ila jambiha maring lambunge sahifah, maring lambunge sahifah buku ya. Jadi la ilaha illallah sudah diem di situ di samping buku sahifah dari itu. Nah tentang hadis-hadisnya sahifah ini banyak sekali, di samping juga ayat-ayat dalam Al-Quran, silahkan ditelaah para bapak dan ibu ya, dalam Al-Quran itu bahwa nanti pada hari kiamat manusia akan menerima sahifah ini, buku ini. Ada yang menerima dengan tangan kanan ya, disebut ashabul yamin. Nah, orang yang akan menerima dengan tangan kanannya, isyarah bahwa orang ini orang baik. Ada lagi yang menerima dengan tangan kiri, ashabus shimal ya, tangan kirinya yang dipakai untuk menerima itu. Nah ini isyarah bahwa orang itu orang tidak baik. Bahkan ada lagi yang menerima buku catatan amal tadi itu dari belakang punggungnya. Nah ini lebih jahat lagi ya. Jadi menerima dari belakang punggung begitu. Naudzubillah min dzalik. Lah itu nanti buku itu setelah diterimakan suruh membaca sendiri, wacan dhewe saiki. Iqra kitabak. Silakan baca bukumu sendiri. Ya, pada hakikatnya yang mencantumkan nilai-nilai di situ itu bukan wali kelas, bukan malaikat, rakib dan atid, pada hakikatnya adalah kita masing-masing. Begitu. Jadi wali kelas itu hanya mencantumkan nilai yang pada hakikatnya nilai ini adalah berasal dari murid itu sesuai dengan prestasi yang dicapainya, kan begitu. Nah ini manusia juga begitu, sesuai dengan amal perbuatannya dicantumkan di situ. Nah setelah seorang itu membaca bukunya masing-masing, dia mengatakan, aduh alangkah hebatnya buku ini, tidak ada satupun perbuatan saya yang tidak ditulis dalam buku ini. Pada waktu itulah banyak orang yang menyesali dirinya masing-masing, karena dia ternyata melihat amal perbuatan seluruhnya itu ditulis di situ, yang baik, yang jelek, ya tak? Semuanya ada dicatat oleh para malaikat. Begitu. Ipatas gunu ila jambiha. Wawaroda lan wustu meko ay fil hadis ay ban halimali an setuhuni tingkah kelakuan ay anahu ya. Laukanat lamun ono opo asama watu piro piro langit asab ukang pitu. Wal arodu nalan ono opo piro piro bumi asab ukang pitu. Wamalan barang-barang fihinna kang tetep ing dalam samawat lan ard iku fi kafatin ing dalam cangkok swiji. Wala ilaha illallah hali utawi kalimat la ilaha illallah iku fi kafatin ing dalam cangkok kang meneh. Jadi seandainya sekarang ini ditimbang, kata Nabi ya, timbangan itu kan dua ini ya, punnya, pun kemudian barangnya gitu ya. Lah ini misalnya punnya itu adalah la ilaha illallah, begitu, yang dipakai untuk pun, misalnya beratnya beberapa kilo ya, la ilaha illallah. Sedangkan yang ditimbang itu adalah bumi, langit, dan seluruh isinya, kata Nabi. Itu masih berat la ilaha illallah. Jadi bumi, langit, tak isi ini kita abotan la ilaha illallah nilainya, kan begitu. Sikap patin ting dalam cangkok kang meneh. Laro jahat mongko yakti ngungkuli opo kalimat la ini sih. Laro jahat mongko yakti ngungkuli bihinna ing samawat ardo opo la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah. Jadi seandainya langit bumi seisinya ini ditimbang, ya dah, beratnya ditimbang dengan la ilaha illallah, niscaya lebih berat la ilaha illallah daripada bumi langit seisinya. Begitu. Ya memang kalau kita teliti, kita rasakan, kita hayati apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah itu. Tidak ada Tuhan selain Allah, kan begitu kan? Jadi kalau kita rasakan betul-betul, kita hayati, oh memang tidak ada artinya itu langit dan bumi seisinya ini. Tanpa la ilaha illallah tidak akan wujud seluruhnya itu. Jadi bumi langit seisinya lebih berat la ilaha illallah. Oleh karena itu kata Nabi, nanti pada hari kiamat itu sudah tidak ada lagi orang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya kalau sudah tidak ada seorang pun di atas bumi ini yang menyebut Allah Allah, la ilaha illallah, kiamat datang. La taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, kata Nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat selama di atas bumi ini masih ada orang yang menyebut Allah Allah. Kalau sudah tidak ada lagi yang menyebut la ilaha illallah, dalam arti sudah tidak ada lagi yang menyembah Tuhan, tidak ada lagi yang menyebut-nyebut nama Allah, ya, Allah akan menghancurkan bumi ini. Berarti hancurlah alam ini seluruhnya, dinamakan hari kiamat. Lawis gak ono sing nembahnya ngaku dari Allah. Gaya apa aku nurun naudan, muter serengenge, muter bumi, ngetok nawawawan, gak ono pakai jahe, kokot aja mari. Hancur sudah. Ya, tapi insya Allah masih jauh kalau begitu ini hari kiamat. Kalau tak malang ini sing maca la ilaha illallah jake. Oh kalau begitu kiamatnya masih jauh. Masih tarik kenambe gerbacop ini gagal. Dari sing ahli-ahli politik kan itu ya, ahli pengamat. Kalau Amerika dengan Rusia ini perang, mungkin kiamat sudah datang, kan begitu. Nah sekarang ini dua presiden besar itu bertemu dan gagal. Kan mir-mir itu ya, gagal mir-mir. Moncong-moncongnya nuklir sudah dipasang, tinggal dor saja misalnya. Ya itu? Nah gitu, tapi insya Allah selama masih ada la ilaha illallah di atas bumi ini, masih banyak orang yang menyebut Allah Allah, kiamat tidak akan datang. Oleh karena itu perbanyak la ilaha illallah dan negasi dor, kan gitu ya. Kasih itu kiamat. Ini memang hadis Nabi mengatakan begitu ya. Jadi la ilaha illallah itu berat sekali timbangannya dibanding dengan bumi langit seisinya, masih berat la ilaha illallah. Wa ma utawi hadis warata kang tumeka apa ma fi fadli hadhil kalimati dalam keutamaanane iki-iki kalimat iku kafirun akeh syahirun terus masyhur. Tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah itu di dalam hadis-hadis banyak sekali. Ya kan enggak bisa dihitung itu. Sudah masyhur banyaknya itu. Nah, sedangkan di sini tidak akan disebutkan semuanya. Wal qasdu utawi perkara kang den sedo iku al isyaratu aweh isyarah. Ya di sini diambil saja sedikit. Yaitu sebagai isyarah yang menunjukkan keutamaan daripada orang yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Dunal istiqsa'i ora nyedo ngenteaken. Yaitu di sini tujuannya hanya untuk memberi isyarah bagaimana utamanya kalimat la ilaha illallah, tidak sengaja untuk menghabiskan hadis-hadis yang menerangkan itu. Sebab kalau terlalu banyak mungkin menjadi muak. Yaitu nah di sini cukup sedikit saja tapi yang mantis kan gitu itu ya hadis itu banyak sekali. Nah, banyaknya itu menunjukkan keistimewaannya sendiri sebetulnya. Ya. Tapi di sini tidak disebutkan semuanya. Dunal istiqsa. Wa yakfilan cukup fi ma'rifati fadliha ing dalam ngawerwi keutamaanane lafadz la ilaha illallah. Yen annaha satuhune la ilaha illallah iku al kalimatu kalimat allati yadkhulu kang manjing biha kelawan kalimat sopo al insanu menungso fil islami ing dalam Islam. Nah, untuk mengetahui keutamaan la ilaha illallah itu cukup dengan ini. Apa katanya? Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu adalah suatu kalimat yang mana seseorang disyaratkan menyebutkannya apabila ingin masuk Islam. Ya. Jadi ada orang misalnya, apa orang non muslim ya, ingin masuk Islam, tidak sah Islamnya kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah. Begitu. Jadi sebagai syarat utama adalah menyebutkan kalimat syahadat. Yang mana syahadat itu di situ intinya la ilaha illallah di samping juga Muhammadur Rasulullah. Jadi harus mengucapkan ini. Tidak dianggap sah Islamnya kalau tidak menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Nah, adapun orang yang sejak kecil sudah Islam, bagaimana? Apa masih wajib dia itu menyebutkan la ilaha illallah? Ya, wajib. Cukup di dalam sholat saja. Sebab di dalam sholat itu, terutama tahiyat akhir, itu ada kalimat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu sudah cukup begitu ya. Walaupun ada ulama yang mengatakan ya dia ini masih wajib membaca la ilaha asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah seumur hidup sekali ya, niat moto kalimat la ilaha illallah ini sebagai syarat dia ini menjadi orang Islam. Ada ulama yang mengatakan begitu ya, ada yang mengatakan begitu. Tapi secara umum ya, ulama-ulama sudah menetapkan bahwa orang yang sudah Islam sejak kecil itu sudah cukup dalam sholat itu saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudah cukup gitu ya. Ya, tapi sebaiknya ada ulama juga yang mengajar itu begitu. Kalau ingat saya dulu guru saya ya waktu mengajar kitab Ummul Barohin ya, Hasuki ini diajak bersama-sama para murid itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Niat memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim seumur hidup sekali mengucapkan syahadat. Itu ada juga ulama yang menuntun begitu. Ya, enggak ada jeleknya ya. Annaha al-kalimatul lati yadkhulu bihal insanu fil islam. Wa man utalan sapa-sapa wong khutima kang den pungkasi lahu katuwe man endal mauti nalikane ngarepaken mati. Endal mauti nalika ngarepaken mati jen pungkasi biha kelawan la ilaha illallah faza mongko bahagia faza mongko mekulih sapa wong bisa adati kelawan kabejan al abadi yati kampung solawat. Barang siapa yang ketika menjelang matinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan menerima sa'adatul abadiyah. At-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Artinya kebahagiaan yang sudah tidak ada batasnya lagi, sampai kapan kebahagiaan itu tidak ada, karena dia masuk surga. Bagaimana Nabi menerangkan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kamakol ya. Allati la syaqawata kang orana ciloko iku maujud ba'daha ing dalam sawise sa'adah. Artinya sesudah dia ini menerima kebahagiaan tidak akan ada lagi kecelakaan. Allahumma ya karim nas'aluka antuhyana watumitana Wataba apa nak? Ala qauli la ilaha illallah mukhlisin wa walidina wa ahbabina wal muslimin. Amin. Ya. Allahumma ya Allah, ya karimu, izzat kang loman. Ya Allah yang maha dermawan, yang maha mulia. Nas'aluka nyuwun kula ing Tuhan ya Allah. Antohiyana yen to nguripaken Tuhan ing kula. Watumi tanalan mateni Tuhan ing kula. Wataba afanalan nange ake saking kubur Tuhan ing kula. Ala qauli la ilaha illallah netepi ing atase ucapan la ilaha illallah. Ini sebaik-baik doa. Ya toh? Sebaik-baik apa yang kita mohon kepada Allah, yaitu minta agar supaya kita ini dihidupkan dalam keadaan iman, dimatikan dalam keadaan iman, nanti dibangkitkan dari alam kubur juga dalam keadaan iman. Ini sebaik-baik permohonan kepada Allah. Jadi hidup kita ini diberikan keimanan, pada waktu mati kita diberikan keimanan, dan juga nanti pada waktu bangkit dari alam kubur hari kiamat juga masih tetap dalam keadaan iman. Mukhlisina hale wong kang ikhlas kabeh. Wa walidina lan ugi ingatate pira-pira wong tuwa kula. Kita minta bukan hanya untuk kita sendiri tapi juga untuk kedua orang tua kita. Wa ahbabina lan pira-pira kekasih kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kenangi. Wal muslimin lan wong Islam kabeh. Amin. Mugi-mugi nyembadani Tuhan ing pendonga kula. Ya, ini doa sebaik-baik doa. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sering kita baca sesudah salat ya. Nabi kita menerangkan tentang faedahnya ini atau tentang keutamaan ini, kalimat ini panjang ya. La ilaha illallah ranono pangeran iku maujud kedhep Allah wahdahu halis wijine Allah la syarika ranono kang nyekutoni lahu katuwi Allah. Lahu katuwi Allah al mulku utawi kraton. Kerajaan langit bumi seluruhnya ini adalah milik Allah. Walahu lan iku katuwi Allah alhamdu ta iskai puji, puji-pujian seluruhnya milik Allah. Wa huwa utai Allah ala kulli syai'in ingatasi saben-saben suci ku kodirun dan kang moho kuwoso. Ya. Apa kata Nabi tentang kalimat ini? Man sopo-sopo wong olah akang ucapake sopo man ing la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir olai moto asrama rotin 10 ambalan. Ya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat itu 10 kali karena mongko ono sopeman iku kaman kaya wong maka kang merti ga agen sopeman asa-asa ampun. Ya, itu terdiri dari anak-anaknya Nabi Ismail ya, itu diperkirakan seandainya Nabi Ismail itu punya anak-anak jadi budak kemudian kita merdekakan. Nah ini ganjaran ini piro kan gitu ya, 4 orang ini Nabi yang menerangkannya. Jadi seandainya Nabi Ismail itu punya anak 4 orang semuanya jadi budak, kita beli kemudian kita merdekakan, kita bebaskan, piro ganjarane kan gitu. Itu sama dengan pahalanya orang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Kadang ya sering ngrungokno mek lakoni niku lho sing durung. Ya marilah kalau gitu nanti malam kita kerjakan ini 10 kali ya. Habis salat Isya atau habis salat subuh ya, habis salat maghrib, habis salat asar ya, pokoknya silakan 10 kali ini ya, 10 kali. Sing sering ping pinten ping telu. La ilaha illallah wa la syarika. Ya ini ada keterangan hadis 10 kali ini. 10 kali ya. Ya kalau sesudah salat itu kita baca 3 kali bersama orang banyak, ya nanti membaca sendiri 10 kali. 10 kali asyra marratin. Ya. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam man sapa-sapa wong kala kang ngucap sapa man la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya seperti tadi itu kalimatnya sama cuma jumlahnya mungkin lain ini. Kalau tadi itu 10 ya fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina.